manggio karupunan langkat tentreman ewa semanten ingin kulo aturakan kawontenan negara istri menika ingin menika kulo warganipun anak Prabu Duryudana kulo warganipun Iyai Prabu Ngastina ingin kir ingin ngembet dateng putra Ngastina ingin menika putra ingin calon gumanti ke Prabu ini pun anak Prabu Duryudana ingin menika pun wayah kulo Lesmana Mandrakumara. Lesmana Mandrakumara. Inggih. Lesmana menika sampun wonten tigang candra. Kirang langkungipun menawi kirang kirang sekedhik. Menawi langkung nggih langkung sekedhik menika lagak lagu lagianipun menika kados tiyang ingkang boten waras. Iki nadyan sami nyebataken nuwun sewu, putra Ngastina menika panci dereng utawi radi kirang waras. Namung boten kados sak gedhakan menika. Lesmana anggenipun lagak-lagianipun benteni kan ana dateng sampun menika sampun wonten tigang candra ing tanglengkaning kang dinten sak mangke menika. Handatosaken sungkamaning kalih anak Prabu Duryudana. Mila lajeng mangsa kula ingkang sampun katetepaken, Lesmana dipun tanting dening anak Prabu Duryudana menapa ta sababipun dening gadhahi slaga ing kados mekaten. Inggih panemban. Nah, lajeng Lesmana blaka dateng ingkang rama inggih menika anak Prabu Duryudana bilih piyambakipun menika gandrung-gandrung kapinangu kapanduk beda ring katresnan. Mboten sanes kejawi namung putra Dwarawati ingkang kedugi ngrubuhake jiwa bebetengipun Lesmana Mandrakumara inggih menika putra panjenengan inggih menika pun Dewi Purantawati utawi Dewi Wrantawati. Nuwun sewu, Nger. Menapa panjenengan menika kagungan putra ingkang nami Dewi Purantawati? Inggih, bapa menemban, lakar kalersan mekaten menika atmaja kula menemban. Nah ingaten tumbuh entuk tutup. Tegesipun kados pundi? Lho, mboten badhe kangelan to, Nger? Wong nyatanipun panjenengan menika tasih sedherekipun anak Prabu Duryudana. Panjenengan kaliyan anak Prabu Duryudana menika kakang adi upaminipun kula pantun nyebataken kados mekaten menika. Menawi atmadhanipun anak Prabu Duryudana menika kepengin dawuh kaliyan putra paduka menika rak angel mijet wae ing ranti suwe banyu sinaring. Mekaten merembang nggih. Mongkon nalika semanten kula dipun timbali dening anak Prabu Duryudana, bapa penemban. Supados sampean dhateng negari ing Ngastina nglamar dhateng dhewipun Purantawati. Lah Joko jebul kula petang wonten saka 5 menika netonipun Lesmana kan Purantawati menika sampun cocok, sampun gatuk, sampun matuk, sampun condong. Netonipun anak kula kaliyan pun Lesmana. Nggih, kan. Menapa bapa ngertos netonipun anak kula? Inggih namung mbok menawi tegesipun kados pundi nggih, tegesipun namung pengangan-angan kula, namung pengangan-angan kula. Lesmana menika netonipun Anggara Kasih utawi Selasa Kliwon. Mekaten menemban. Nggih, menemban. Anu pokok penemban sinuwun. Bapa Durna, wonten dawuh alon-alon kemawon. Nggih, nggih, nggih ngesaken dawuh. Netonipun Anggara Kasih utawi Selasa Kliwon. Menika Lesmana. Nggih, ha ingkang putra neng putra atmaja kula Purantawati menika menawi mboten kelintu kemis pahing. Nah. Kliwon kaliyan pahing menika sampun klop. Sampun cocok. Monggo sampun kula petang mawi petangan Pancasuda. Pancasuda. Inggih menika petangan tiyang badhe rabi menawi cara Sukalima. Caranipun kados pundi? Netonipun temanten kakung lan pasaranipun dipun gunggung. Lajeng dipun jumlahaken kalian neton lan pasaranipun temanten putri. Mangke sasampun menika dipun suda gangsal-gangsal turahipun pinten? Malah ngertos nembe sak menika kula ngawuningani penemban. Lho, panjenengan menika dados pundi to? Menika sampun dados petanganipun tiyang negari Ngastina. Menawi badhe wonten kawula ingkang nglabekaken dhateng atmajanipun tentu tangle dhateng kula. Upamiya dipun suda gangsal menika tirahipun siji. Siji menika tegesipun pegat pati. Tegesipun pegat pati. Dereng antos tutuk anggenipun bangun Bale Wisma menika sampun dipun pundhut salah setunggal. Tegesipun badhe dados rondo utawa duda. Mekaten menawi tirah loro. Loro menika tegesipun jodho. Jodho menika tegesipun menggok ya ngemplok, obah ya mamah. Menika badhe langgeng anggenipun bejodhoan, tartemtu lajeng dipun paringi putra ingkang minangka dados taline katresnan. Menawi tiraipun tiga, menawi tiraipun tiga menika wahyu. Tiba telu utawa disebut wahyu. Anggenipun bebrayan menika mangke badhe angsal derajat pangkat lan semat tur badhe inggil kelengganipun menika menawi tirah tiga utawi sebut wahyu menawi tirah sekawan menawi tirah sekawan menika papat menika ateges pegat dereng ngantos paripurna anggenipun sami mbangun bebrayan menika mangke pegatan menika tirah papat. Oh ngaten tah mongko putu kula Lesmana Mandra kumara menika Selasa kliwon lajeng ing putra menika Kemis Pahing Selasa menika papat kliwon menika tiga dadosipun pitu Kemis menika songo Pahing menika pait menika pahing pait pahing pait pahing menika gangsal lantas telu tambah itu sama dengan menika napa 10 lajeng mangke lajeng Kemis Pahing menika dipun gunggung dados 11 menika ategipun wae dipun campur menika gunggungipun 35 bapa duno wonten dawuh kok kathah sanget nggih dipun campur sanesipun oh tiga gangsal lajeng dipundhut gangsal-gangsal tegesipun telas ah menika tegesipun anggenipun mangun bali wisma menika badhe atut runtut nganti tekan sak patine lanang karo wedok. Sebabipun mboten turah. Mboten turah menika ateges anggenipun bangun bebrayan menika sing lanang mati sing wedok nututi. Menika dipun sebataken kaken-kaken lan ninen-ninen. Ninen-nenen. Ngaten menika. Ngaten merembah nggih, Ger. Ah, cacas kanjeng sampun kula petang mawi panca suda panca wilangan 5 suda menika ngelongi menika kula suwun kanthi sanget supados putra panjenengan menika dados putra ingkang kedunungan derajat pangkat lan semat keparenga mereka kedhateng putra pun Dewi Purantawati nggih badhe kula boyong dinten sakmangke wonten negari Ngastina menawi panjenengan tasih tidak dateng aturipun ingkang bapa ing saka 5 kula atur nimbali dateng ing roko ing Mandura menapa sampun laturaken menika pancen kepara nyata Koko Prabu menapa mekaten ya Kresna pun kakang dhewe ingkang midhanget sabdane Kyai Prabu Duryudana utusan lawan bapa Penembahan Durna malapun kakang kinan nderekake jengkaring bapa Penembahan Durna sowan ana ngersaning Siadi ingkang wigati supaya anakmu ya Atmajaku si Purantawati diboyong marang Raja Ngastina wis tak caweske jempolo joli-jolan kinarya pamboyong ing temanten putri mula kang saka kuwi Kresna dina samengko aja nyawang marang Yayi Prabu Duryudana nanging nyawang pun kakang yen nganti gagar wigar bapa Penembahan Durna nggone boyong kelawan Atmajamu si Purantawati tan wurunga dukane Yayi Prabu Duryudana ngembet kelawan pun kakang mula reksanen reksanen jenenge Baladewa aja kebangeten si Adi nggone owel maringake kelawan Atmajamu tumrap Lesmana Mandra kumara mun sewu Koko Prabu menawi saking petangan kula badhe mala kramakaken Atmaja menika sampun ngantos gerusah-gerusuh. Jaran menawi Saka Lima menika nggadahi petangan Ndorowati ya duwe petungan. Lah. Menapa Ndorowati wis gadah petangan, Ger? Lho, wonten Perembahan tata adat budaya menika piyambak-piyambak. Lah. Malah samangke kula kepengin ngertos petanganipun anak Prabu Ndorowati menika menapa? Bab anggenipun badhe mala kramakaken dhateng Atmaja. Sepisan seneng angka loro kenceng angka telu wilujeng angka papat kepareng utawi dipun walik ugi saged seneng kenceng kepareng lan wilujeng kok seneng kenceng kepareng lan wilujeng menika tegesipun temanten kalih kedah sami-sami senengipun jaran tresna menika mboten kenging keplok namung tangan setunggal mboten badhe muni oh nggih kula menika nek keplok nggih ndereng nate muni inggih Penembahan angka kali kenceng. Nah, menika ingkang kenceng menapanipun? Ingkang kenceng menika tekadipun. Oh, tekadipun. Inggih. Sebaya mukti sebaya mati. Yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking sebab tiyang mangun bebayan menika mboten kok njodhokaken awakipun piyambak, nanging kedah njodhokaken sanak kadang mitra kawruh tangga tepalih miwah tiyang sepuh. Oh, inggih sae-sae. Lajeng kepareng kepareng menika tiyang sepuhipun kekalih kedah sami keparengipun dhawuhaken Atmaja nipun tiang sepuh kakung lan tiang sepuh putri. Nggih, ingkang pungkasan wilujeng menika kedadipun wilujengi mboten ketang namung sarwa ringkes ning kudu diwilujengi anut tata budaya adat ingkang sampun rinasuk piyambak-piyambak lan kapercayan ingkang sampun rinasuk piyambak-piyambak perembahan. Oh, sae menika nggih. Sae. Ning tumrap kula ugi sampun ngantos nilar dhateng panca suda. Awit menawi nilar kados perkataan menika menika mangke badhe menawi kesempyok ing aradan bobol baratin lelakon sinten ing kapitunan inggih namung tiang sepuh piyambak monggo nyantenipun kula pitang mawu pitangan kanca suda sedaya menika sampun gatuk sedaya sampun matuk kula ingkang saking menika kula suwun kanthi sanget paduka anak prabu sampun ngantos ngawal dhateng yang putra pun Purantawati keparenga badhe kula boyong wonten negari Ngastina Penemban menawi kula nyaosaken anak kula dhateng paduka Penemban monggo nyatanipun anak kula mboten tresna kaliyan Lesmana mangke saged sinebut ana temanten sepasar bubar nanging menawi mboten kados menapa kogel kagelan manahipun kadang kula Yai Prabu Duryudana mlenging saking menika ingkang badhe nglampahi prayogi badhe kula tanting langkur miyin jalaran ingkang badhe nglampahi menika anak kula pun Purantawati menawi Purantawati sagah ngladosi Lesmana Mandra Kumara sumangga anggenipun badhe mboyong nanging menawi mboten sagah sak mangke Bapa Penemban Durna Koko Prabu Baladewa agengipun Nyai Prabu Duryudana kedah narima dhateng lampan menika Bapa Penemban sedhem jroning pasewakan wadyagung tanpa sabawa kaprabang dening Sang Nalendratama mangu mangu mangonengi lerwu sing duka cipta ber buti mandana raras dereng purna samoy mbal wacana nalika semanten sami mindhangaken pangandhanipun nata Indrawati tuh Narendra ingkang wicaksana wasis dadosaken legeg penggalipun Penemban Durna miwah nata ing mandura Sang Prabu Baladewa mlenggahi kanyut nyangka wadu kanyut ujane arganten wardu jarwakerja kenang durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tangping mburi kase barang punamu apa to kang dadi tarunane ora ana matan saka Kanjeng Gajah Mukda saka Wanti lan kejawi namung sowanipun utusan saking Karang Kadempel nenggih Kelurah Nala Gareng nganti ingkang rayi Kelurah Bagong nyer bebeh pindha soto matarang anak karya kejut kang samya mulat mangun bae para kawula iki kanca pihak-pihak ana daya minggir dalan dalan dalan